tiangnya berbaris dua. Ya, misalnya sekarang Wiyu Sangkar ya. Kita anggap kita ini Wiyu Sangkar. Berarti tiangnya misalnya satu di sini, satu di sini, satu di sini. Tiga. Satu lagi di belakang. Ya, satu, dua, tiga. Nabi SAW posisinya sepertinya di sini. Karena sebelah kirinya, menghadap ke sana saya. Posisinya sebelah kirinya ada dua tiang, sebelah kanan satu tiang. Ya. Ya, sebelah kanannya satu tiang, dia berarti di antara tiang. Di antara tiang sebelah kirinya dua tiang, sebelah kanannya satu tiang. Sementara di belakang ada tiga tiang. Kata Bilal, posisi Nabi dalam Ka'bah seperti itu. Kemudian wa kanal baitu yauma idzin ala sittati a'mida. Atap Ka'bah ketika itu berada ditopang oleh enam tiang. Ya, atap Ka'bah ditopang oleh enam tiang. Saya tidak tahu sekarang ini berapa tiang, mungkin sama dengan ada tiang yang ada di zaman Nabi SAW. Tidak perlu kita mungkin sulit-sulit untuk mengetahuinya. Silakan cari di internet. Ya, apa yang ada dalam Ka'bah atau proses pembersihan Ka'bah, ya, pembersihan bagian dalam Ka'bah akan tampak berapa jumlah tiang di dalam Ka'bah tersebut. Di sini diceritakan oleh Bilal, Nabi SAW posisi berdirinya dalam Ka'bah, dia di sebelah kirinya ada dua tiang, sebelah kanan satu tiang, kemudian di belakang tiga tiang, karena Ka'bah itu memiliki enam tiang untuk atapnya. Apa yang dilakukan dalam posisi tadi? Kata Bilal, thumma salla. Dia melaksanakan sholat. Dia dalam posisi tadi melaksanakan sholat. Itu sholat dua rakaat, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sunnahnya masuk Ka'bah dan sholat di dalamnya. Dan sholat di dalam Ka'bah berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, kemudian dia riwayatkan, ia lanjutkan dengan mengambil riwayat dari siapa? Bilal. Tentang sholatnya yang tahu Bilal. Sementara tentang masuknya Abdullah bin Umar melihat. Tetapi dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh Nabi dalam Ka'bah, maka dia bergabung dengan hadis Bilal. Kalaupun dia tidak menyebutkan bahwasanya ia mendapatkan dari Bilal, dia mengatakan sesungguhnya beliau masuk Ka'bah dan sholat dengan posisi seperti ini, dengan posisi seperti yang tadi kita ketahui, maka sebenarnya sudah sah riwayatnya, walaupun dia mendapatkannya dari Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu. Itu hadis yang pertama di bawah bab yang ke-69 ini. Kemudian kita lanjutkan bab hadis yang berikutnya, 3154. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamilin Al-Jahdari. Ini tiga orang guru Imam Muslim. Abu Rabi' Az-Zahrani pertama, Qutaibah bin Sa'id kedua, Abu Kamil Al-Jahdari ketiga. Kulluhum an Hammad bin Zaid. Ketiga-tiga gurunya ini mendapatkan hadis yang akan kita baca ini dari guru, dari seorang guru yaitu Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid. Qala Abu Kamilin haddathana Hammad. Ini perbedaan cara mendapatkan. Abu Kamil Al-Jahdari mengatakan haddathana, bukan an, tetapi haddathana Hammadun. Qala haddathana Ayyub An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal fath fa nazala bi fina'il Ka'bah wa arsala ila Uthman bin Talha fa ja'a bil miftah fa fataha al bab qala thumma daqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Bilal wa Usama ibn Zaid وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق وأمر بالباب فأغلق فلبث في مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهها قال ونسيت أن أسأله كم صلى. Ini hadis Abdullah bin Umar juga, ia menceritakan ketika Nabi berada atau sampai di Ka'bah pada masa penaklukan kota Mekah. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fath. Pada penaklukan kota Mekah dia sampai di Ka'bah. Fanazala bi fina'il Ka'bah. Maka dia turun dari kendaraannya di pelataran Ka'bah. Di mungkin di hamparan Tawaf sekarang ini. Wa arsala ila Utsman bin Talha. Kemudian dia mengutus seseorang untuk memanggil seseorang yang bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha faja'a bil miftah untuk membawa kunci Ka'bah. Yang memegang kunci Ka'bah ketika itu seseorang yang bernama dan dia sahabat Utsman bin Talha. Maka datanglah beliau membawa kunci Ka'bah fafatahal bab lalu membukakan pintu Ka'bah. Qala thumma daqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, maka kemudian masuklah Nabi SAW wa Bilal bersamanya Bilal wa Usamah ibn Zaid dan Usamah ibn Zaid wa Uthman ibn Talha Al-Hajabi tadi dan Uthman bin Talha pemegang kunci Ka'bah. Masuk berempat orang ini ke dalam Ka'bah. Wa amara bil babi fa'uliqa, maka Nabi perintahkan untuk menutup pintu Ka'bah. Setelah masuk empat orang ini, falabithu fihi maliyan, maka mereka berada di dalam Ka'bah beberapa saat. Cukup lama, ya, cukup lama mereka berada dalam Ka'bah. Thumma fatahal bab, kemudian pintu Ka'bah dibuka. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Umar yang bercerita ini, fabadartun nas, maka saya menyongsong mereka yang keluar. Menyongsong mereka yang keluar. Fatalaqaitu Rasulullah sallam kharijan, maka saya menjumpai langsung Nabi, berhadapan dengan Nabi, berpapasan dengan Nabi SAW saat keluar tersebut. Wa Bilalun ala ithrihi, sementara Bilal berada di belakangnya langsung. Ya, Nabi keluar pertama, kemudian Bilal setelahnya. Faqultu li Bilal, maka saya berkata kepada Bilal, hal salla fihi Rasulullah SAW, apakah tadi Nabi salat di dalam Ka'bah? Qala na'am, kata Bilal, iya. Qultu aina, saya tanyakan lagi, tadi Nabi salatnya di tempatnya di mana? Posisinya di mana? Qala, kata Bilal, bainal amudaini tilqa'a wajhihi. Ia berada di antara dua tiang. Ya. Ia berada di antara dua tiang dan dia menghadap di yang terletak di hadapannya. Ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama justru di belakang, di depannya tidak ada tiang. Di depannya tidak ada tiang, yang ada tiang di sebelah kirinya dua, sebelah kanannya satu, di belakangnya tiga. Berarti di depan tidak ada tiang. Sementara di sini dia berada di antara dua tiang yang berada di hadapannya. Ini kata Bilal. Terjemahannya baris keempat dari bawah. Aku tanyakan lagi di bagian mana. Bilal berkata di antara dua tiang di arah wajah beliau. Berarti bagaimana posisinya itu ya? Di antara dua tiang, di antara dua tiang di arah wajah beliau. Di tengah berarti. Yang riwayat yang pertama itu di depannya sama sekali tidak ada tiang. Ya, yang sekarang ini justru ada tiang dua di depannya. Berarti dia kalau cerita ini kasusnya berbeda, maka menunjukkan bahwasanya posisi dalam Ka'bah itu tidak menentu, tidak mesti pada posisi yang sama. Karena kemanapun dia menghadap, tetap dia menghadap kiblat. Kemanapun dia menghadap, tetap dia. Makanya ke arah sisi manapun dia berputar, berbalik, tidak ada masalah. Intinya sekarang kalaupun riwayatnya berbeda, kasusnya berulang, maka ceritanya yang pertama tadi di depannya tidak ada sama sekali tiang, yang sekarang ini justru di hadapannya ada tiang, satu ataupun dua, satu ataupun dua. Kemudian dilanjutkan hadisnya, qala wa nasitu an as'alahu kam shalla. Kata Abdullah bin Umar menyayangkan, dan saya lupa menanyakan kepada Bilal berapa rakaat Nabi salat. Berapa rakaat Nabi salat? Yang pasti dua rakaat, karena salat sunat yang paling sedikit dua rakaat. Tetapi Abdullah bin Umar lupa menanyakan itu kepada Bilal. Tadi di dalam Ka'bah Nabi salatnya berapa kali atau berapa rakaat? Ya, berapa rakaat? Ini ungkapan yang disayangkan, menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Umar lupa menanyakan berapa rakaat Nabi SAW salat kepada Bilal. Itu hadis yang kedua di bawah bab ini. Kita baca hadis berikutnya, 3155. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ayyuba As-Sikhtiyani an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqbala Rasulullah SAW amal fathi. Nabi datang pada tahun penaklukan kota Mekah ala naqatin, dengan menggunakan kendaraan unta, ala naqah, li Usamah bin Zaid, unta yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid, hatta anakha bibina'il Ka'bah. Kemudian dia hentikan kendaraannya di teras Ka'bah. Thumma da'a Uthman ibn Talha, kemudian beliau memanggil Uthman bin Talha, faqala tini bil miftah, pesannya bawakan kunci Ka'bah ke sini. Fadhahaba ila ummihi, maka Uthman bin Talha menjumpai ibunya. Fa'abat antu'tiyahu, ibunya Uthman enggan memberikan kepada Uthman kunci Ka'bah tersebut. Faqala wallahi la tu'tinihi, maka Uthman berkata, demi Allah engkau mesti berikan kunci Ka'bah kepada saya. Aw la yakhrujanna hadha as-sayfu min sulbi, aw la yakhrujanna hadha as-sayfu min sulbi, atau pedang ini keluar dari dada saya. La yakhrujanna hadha sayfu min sulbi, sulbi tulang dada, ya. Atau pedang ini keluar dari dada saya. Qala fa'aqathu iya, kata Abdullah bin Umar, maka ibunya memberikan kunci Ka'bah kepada anaknya Uthman bin Talha. Faja'a bihi ila Nabi SAW, maka ia bawa kunci kepada Nabi. Fadafa'ahu ilai, dan ia serahkan kunci tersebut kepada Nabi. Fafatah al-bab, maka Nabi bukakan pintu Ka'bah, atau buka pintu Ka'bah. Thumma dhakara bimithli hadithi Hammad bin Zain, kemudian sisa hadisnya persis dengan hadis yang tadi. Ya, persis dengan cerita hadis yang tadi, bahwasanya Nabi salat dalam Ka'bah, di depannya ada tiang, di hadapannya ada tiang. Ini hadis yang ketiga di bawah bab ini, menjelaskan tentang, masih tentang sholat di dalam Ka'bah. Kemudian ada tambahan tadi, kunci sebenarnya dipegang oleh ibunya Uthman bin Talha, dan kemungkinan ia masih kafir. Ya, kemungkinan dia masih kafir sehingga dia tidak mau memberikan sementara anaknya masih Islam. Anaknya Muslim, sebagaimana yang jelaskan di sini. Kemudian beliau memanggil Utsman bin Talha dan berkata, berikan kepadaku kunci Ka'bah. Lalu Utsman bin Talha menemui ibunya meminta kunci tersebut. Akan tetapi ibunya menolak memberikannya. Maka dia berkata, demi Allah, berikan kuncinya kepadaku atau pedang ini akan keluar dari sarungku. Dari sarungku? Bukan, dia sulbi itu bukan sarung pedang. Ya, bukan sarung pedang. Sulbi, tulang sulbi, mimbani, yakhruju mimbaini sulbi wattaraim. Dari tulang dadaku. Mungkin dia mengancam, mungkin enggak, bukan, mungkin bisa artinya itu, tapi juga artinya pedang itu berada di dadanya. Ya, digantungkan di dadanya. Kondisi perang memang. Kan ini saatnya perang. Kaum muslimin datang ke Mekah untuk berperang, untuk menaklukkan kota Mekah. Maka pedang ada di dada untuk disarungkan, apakah di belakang atau bagian depan. Biasanya di belakangnya. Di belakang. Ya, di belakang. Posisinya seperti itu. Dia mengancam untuk membunuh. Ya. Membunuh ini biasa. Ketika ibunya tidak menyerahkan kunci Ka'bah, berarti dia tidak menyerahkan, tidak bersedia menyerahkan Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penentangan, dan sudah padahal Mekah sudah dikuasai oleh Nabi bersama pasukannya. Ini mungkin ancaman, maksudnya kemudian diserahkan oleh ibunya kepada anaknya Utsman bin Talha, dan kunci tersebut diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kejadiannya sama dengan hadis-hadis yang telah kita baca. Ini tambahannya saja. Yang memegang kunci Ka'bah bukan Utsman bin Talha tetapi ibunya. Ia hanya sekedar petugas yang diperintahkan oleh Nabi untuk meminta kunci tersebut kepada ibunya. Dan kejadian ketika dia meminta apa yang tadi telah kita ketahui. Hadis, ya, hadis berikutnya, satu hadis. Berapa hadis lagi? Tujuh hadis. Ya, tujuh hadis. Tentang ancaman tadi ada di sarahnya. Tidak ada tentang penjelasan tentang ancaman Utsman bin Talha kepada ibunya tadi. Tetapi yang mungkin juga harus kita baca adalah tentang banyaknya perbedaan riwayat yang memposisikan di mana Nabi berdiri. Seperti halaman 579 itu perkataannya, ja'ala amudaini an yasarihi wa amudan an yaminihi. Halaman 579, beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kiri, satu tiang lagi sebelah kanan. Demikian riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kanan, satu tiang lagi sebelah kiri. Begitu pula riwayat dalam Al-Muwatta Sunan Abu Dawud, yang semuanya dari riwayat Malik. Menurut riwayat Al-Bukhari yang lain, bahwa salat di antara satu tiang sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri. Ya. Ini perbedaan-perbedaan tentang posisi letak Nabi, berdirinya Nabi dalam Ka'bah. Terlepas dari perbedaan itu, dalam Ka'bah dimanapun kita tegak, kemanapun kita menghadap, tetap saja tidak berpengaruh. Sebagaimana kita di luarnya, sebagaimana kita di luar, dimanapun posisi kita, kemanapun kita mengarah, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tetap saja menghadap Ka'bah. Ya, yang penting di hadapan kita Ka'bah. Di hadapan kita Ka'bah. Tentang ancamannya mungkin saya akan cari penjelasan dari yang lain, dari ulama-ulama lain. Sementara Imam Nawawi tidak menjelaskan apa yang dimaksud. Kalau kamu tidak mau menyerahkan, maka saya akan keluarkan pedang ini. Di terjemahan dari sarungnya, artinya mengancam juga, atau dari tempatnya di punggung saya, di dada saya, atau ancaman bunuh diri. Ya, tetapi ini jauh sekali. Ini beberapa kemungkinan yang ada dalam ungkapan tersebut. Insya Allah akan kita cari bagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun Imam Nawawi, tidak, kita tidak temukan uraian beliau tentang perkataan Utsman ibn Talha kepada ibunya. Intinya yang bisa kita petik, yang memegang kunci ibunya, ya, makanya mereka digelari dengan Al-Hajabi. Al-Hajabi itu yang menghijab Ka'bah, mereka yang mengurusi kunci Ka'bah ketika itu, dari Bani Abduddar, dari Bani Abduddar, keluarga Abduddar, dan mereka yang memegang kunci Ka'bah, mereka yang memegang bendera kepemimpinan Mekah ketika itu. Jadi itu yang memegang. Sementara Utsman bin Talha yang Muslim, dia hanya sekadar meminta, ditugasi oleh Nabi untuk meminta, dan Alhamdulillah berhasil dengan caranya tadi, dan terjadilah kejadian Nabi masuk Ka'bah bersama tiga orang, Bilal, Usama bin Zaid, dan yang mengambil kunci tersebut yaitu Utsman bin Talha Al-Hajabi. Saya baca hadis berikutnya, 3156. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsani Yahya wa huwa al-Qattan qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama ha wa haddatsana Ibn Numair wal lafdhu lahu qala haddatsana Abda an Ubaidillah An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل فلقيت بلال فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini cerita Ibn Umar juga. Ia mengatakan Nabi masuk Ka'bah bersamanya Usama, kemudian Bilal, kemudian Utsman bin Talha, dan mereka berada dalam menutup pintu Ka'bah dalam waktu yang lama, kemudian terbuka pintu Ka'bah lagi, maka saya orang yang pertama menyongsong mereka masuk. Falaqitu Bilal, maka saya jumpai Bilal, kemudian saya bertanya di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dalam Ka'bah, maka dijelaskan bainal amudainil muqaddamaini, di antara dua tiang, ya, di antara dua tiang yang bagian depan. Fanasitu an as'alahu kam shalla Rasulullah SAW, dan saya lupa menanyakan kepada Bilal berapa rakaat Rasulullah SAW salat. Sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya 3157, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Humaid bin Mas'adah قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون النافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا qala wa nasitu an as'alahum kam shalla. Hampir sama kejadiannya sebagaimana ceritakan dalam hadis sebelumnya. Abdullah bin Umar sampai di Ka'bah, intaha ilal Ka'bah, ketika penaklukan kota Mekah, sementara Nabi sudah masuk ke dalamnya bersamanya Bilal, Usama, kemudian Utsman bin Talha menutup pintu di mana mereka sudah berada dalamnya berempat. Kemudian mereka di dalam Ka'bah itu dalam waktu yang lama, famakatu fihi maliyan, thumma futihal bab. Kemudian dibukalah pintu Ka'bah, fa kharajan Nabi SAW, maka Nabi keluar, waruqitud daraja, maka saya naik tangga. Ya, karena memang harus naik tangga sebagaimana sekarang juga, karena pintu Ka'bah itu tinggi. Maka saya naik ke tangga, fa dakhaltul bait, maka saya masuk. Fakultu aina sallan Nabi SAW. Saya bertanya kepada sahabat yang masih berada dalam Ka'bah yang tadi bersama Nabi, di mana tadi Nabi salat, Nabi SAW salat? Qalu hahuna. Mereka menjawab di sini, ditunjukkan tempatnya oleh mereka kepada Abdullah bin Umar. Fa wanasitu an as'alahum kam shalla. Namun saya lupa menanyakan kepada mereka berapa rakaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Satu hadis lagi kita baca. Hadis 3158. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits qala ha wa haddatsana Ibn Rumh qala akhbarana Laits an Ibn Shihab an Salimin an Abihi. Ya, ini masih hadis Abdullah bin Umar. Cuma yang meriwayatkan darinya bukan lagi Nafi'ah. Kita seringkali mengatakan di antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar adalah anaknya satu dan budaknya, yaitu Nafi'ah. Yang tadi telah kita temukan hadis-hadisnya sangat banyak. An-Nafi' an Ibn Umar, An-Nafi' an Ibn Umar. Nafi' ini adalah budak Abdullah bin Umar. Budak Abdullah bin Umar. Sementara yang sekarang an Salimin an Abihi, dari Salim, dari ayahnya. Ayahnya adalah Abdullah bin Umar, sementara Salim anaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Ya, jadi sekarang riwayatnya telah berubah, bukan lagi dari Nafi', tetapi dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Para ulama menjelaskan perbedaan nilai Salim dengan Nafi'. Dalam nilai pengriwayatan hadis, justru yang lebih tinggi nilainya Nafi' daripada, lebih tinggi nilai Nafi' daripada Salim. Nilai kekuatan hafalannya luar biasa, penjagaannya terhadap hafalannya juga luar biasa. Jadi mereka bila mana nanti bertentangan hadis Nafi' dengan Salim, maka mereka akan mendahulukan hadis Nafi'. Ini menunjukkan ilmu itu tidak membedakan status. Walaupun ini anaknya gurunya, anaknya Abdullah bin Umar, tetapi ternyata budaknya lebih kuat hafalannya, lebih cerdas, lebih kuat penjagaannya terhadap hafalannya daripada Nafi' anak Abdullah, daripada Nafi' anak Abdullah bin Umar sendiri, daripada Salim anak Abdullah bin Umar sendiri. Itu tentang perawi hadis. Kata Abdullah bin Umar, dakhala Rasulullah sallam al-bait, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, huwa wa Usama, ia bersama Usama bin Zaid, wa Bilal wa Uthman bin Talha, dan kemudian Bilal, Bilal bin Rabah, kemudian juga Uthman bin Talha. Bilal ini nanti yang akan diperintahkan oleh Nabi mengumandangkan azan ketika itu. Ya, dia yang diajak masuk oleh Nabi, kemudian dia yang disuruh oleh Nabi SAW naik ke atas Ka'bah. Ya, dia naik, diperintahkan oleh Nabi untuk naik ke atas Ka'bah, ke atas atap Ka'bah, untuk mengumandangkan azan, untuk mengumandangkan azan. Sementara Usama bin Zaid, karena Nabi SAW datang ke Ka'bah, ke Mekah ketika itu menggunakan untanya, maka Usama bin Zaid ikut bersama Nabi, ikut bersama Nabi. Itu tiga orang yang bersama Nabi masuk Ka'bah, kemudian ditutup pintunya. Ketika dibuka, kata Abdullah bin Umar, saya orang yang pertama kali masuk setelah mereka, menyongsong keluarnya Nabi SAW. Falaqitu Bilal, maka saya jumpai Bilal. Fasa'altuhu, dan saya bertanya kepadanya, hal sallafi Rasulullah SAW, apakah tadi Nabi salat di dalam Ka'bah? Qala na'am. Iya, kata Bilal, salla bainal amudainil yamaniyaini, ia salat di antara dua tiang Yamani. Ya, arah tiang kita juga tidak tahu. Ya, untuk tahu lebih jelasnya, akan berubah tiangnya sampai sekarang, tidak akan berubah. Mungkin bisa kita lihat gambarnya. Ya, mungkin kita lihat. Mungkin saya bisa juga lihat sekarang. Ya. kita buktikan. Ada gambar-gambar tiangnya. Ya. Ya, dia kalau seandainya ini pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah, berarti tiangnya begini. Ya. Tiangnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini pintu Ka'bah di sini. Dalam gambar yang saya lihat sekarang ini ya, gambar sekarang. Tiangnya luar biasa bagus sekarang ini. Ya. Ya. Cuma kalau yang sekarang ini tiangnya hanya tiga ya. Nampak ke-66-nya? Ya, benar-benar. Dalam Ka'bah. Ya, itu jelasnya. Dan posisi Nabi SAW tadi diceritakan oleh Bilal kepada Abdullah bin Umar. Untuk mengetahui isi Ka'bah dengan mudah kita ingin dapat mengetahuinya sekarang ini melalui gambar ataupun melalui video tentang. Pembahasan kita yaitu sunnahnya masuk Ka'bah dan sholat di dalamnya sudah jelas dari beberapa hadis yang telah kita baca, dan masih tersisa beberapa hadis ke depan, 1, 2, 3, 4 hadis lagi kita undurkan untuk menyelesaikannya pada pertemuan kita yang akan datang. Pembahasannya sudah sangat jelas dari beberapa hadis yang telah kita baca, masuk Ka'bah untuk sholat di dalamnya dan posisi dalamnya tidak ditetapkan posisi tertentu dimanapun juga, ke arah manapun juga. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang telah kita baca. Kemudian mungkin kita tidak bisa membayangkan apakah kita bisa masuk ke dalam Ka'bah atau tidak. Cuma untuk mempraktekkan sunnah ini kita tidak tertutup kemungkinan seperti yang kemarin telah kita jelaskan, karena di luar Ka'bah, ya bagian luar Ka'bah yang berada di dalam tempat Hijr Ismail yang sekarang itu, di sebatasan pintunya itu dalam Ka'bah, pintu masuk ke Hijr Ismail itu seukuran pintu itu adalah posisinya dalam Ka'bah, maka kita boleh untuk melakukan sholat dengan niat sholat di dalam Ka'bah di tempat tersebut. Ya, di tempat tersebut. Itu yang bisa kita lakukan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam pelajaran kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.